iku min atfil khos iku setengah saing ataf khos alal ami ing atase am. Maksudnya wa min nuhin wa ibrahiman itu kan jenenge nabi, jeneng khusus. Padahal tadi menanten kata-kata napa minan nabiyin. Yang minan nabiyin kan kata umum yang harusnya sudah memasukkan apa Nuh, Ibrahim dan apa Musa. Jeneng apa min atfil khos alal am. Wa akhadna lan ngalap ingsun minhum sanging para nabi mitsaqon ing perjanjian ghalidzan kang berat, syadidan tegese berat. Bil wafa iklan nuhoni bima iklan perkara halamalu kang padha nanggung sapa anbiya ihu ing mah. Wa wa ta al mitsaq al ghalid wa al yaminu sumpah billahi kelawan atas nama Allah taala. Suma akhadha mangkon ngalap sapa Allah taala al mitsaq wa ing mitsaq tujuane lias ala shodiqin. Lias ala supaya takok sapa Allahu wa as-sadiqin. Maksudnya takok minta pertanggungjawaban as-sadiqin ing pira-pira wong sing jujur ditakokno an sidqihim saking kejujurane sadiqin. Fi tabdhi risalati ing dalam menyampaikan risalah. Kene apa para rasul sing mesti bener kok ijek ditakoki merko tabekitan. Krana bentas-bentasno to krana nyalah-nyalahno. Para rasul kan ditakoki, kowe apa wis nyampe no risalah? Kok nganti jek no wong kafir apa kowe ora nyampe no risalah? Para rasul menjawab, sudah ya Allah. Tabkitan krana nyalahno lil kafirin gede pira-pira wong kafir sing ingkari bihim kan rusul. Wa a'adda lan nyediakno sapa Allah taala lil kafirin gede pira-pira wong kafir ngafiri bihim ing para rasul apa nyediakno adaban ing siksa aliman kang larakno. E mukliman tegese siksa sing larakno. Wa tadawuh wa adalil kafirina adzaban alima iku atfun iku dina atofna ala akhotna ing atase lafat akhotna. Nggih mun kula terangaken nggih dados napa sing terkenal nggih teng akhir surat Tobat niku napa maka nali ahli madinati wa man hawalahum minal a'rab ayata khallafu ar-rasulillahi wala yarubu bi anfusihim napa an-nafsi. Dados riyen putune Zubair, Zubair nu sahabat Zubair bin Awam. Ya Zubair bin Awam nu gak ada anak namine Abdullah bin sinten Zubair. Zubair niku nak anake cilik digendong. Niku senengane ku drijine ku dilebokno gegere bapake. Nggih, drijine ku dilebokno bekas luka teng napa? Gegere bapake. Dadi dulu ketika perang Uhud dan berbagai peristiwa semua panah yang mengarah ke Nabi niku didekengi mbek sahabat niku dengan tubuhnya. Karena mereka mikir kalau sama-sama mati mendingan kita ketimbang napa Nabi. Lah niku sing disebut Nabi adalah orang yang paling diperhatikan orang mukmin dibanding dirinya apa sendiri. Tentu keselamatan Nabi ya di atas keselamatan orang apa mukmin, kepentingan Nabi juga di atas kepentingan orang apa mukmin. Karena Nabi ngajak ning keselamatan dunia akhirat sementara kepentingan orang mukmin kadang hanya nuruti nafsu sing ndadekno celaka dunia napa akhirat. Iku sing disebut maka nali ahli al-madinati man hawlahum minal a'rab ayata khallafu ar-rasulillahi wala yurubu bi anfusihim napa an-nafsi. Sehingga dalam konteks ini niki rungokno tenan ya. Nabi itu khususnya nabi karena nabi pasti benar. Itu ndak nerima alasan keluarga. Makanya kalau ada orang bilang dijak Kanjeng Nabi, acung melok aku. Kok alasannya Kanjeng Nabi kula gak ada anak alit, utawa bojo kula ejek meteng itu gak bisa diterima. Misalnya dengan alasan syagholatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Ya Rasulullah, saya ini sibuk ngurus keluarga, ngurus harta, maka mohon diampuni. Padahal mereka sudah bilang mohon di itu gak bisa diterima. Karena logikanya adalah perintahnya Nabi adalah perintah Allah karena Nabi pasti tidak melakukan perintah kecuali diperintah Allah disebut nama wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah ngendikan berdasar nafsu tapi pasti itu perintah dari Allah. Sementara kamu demi anak istri itu pasti nafsu. Kowe mentengno bojo kan mergo wedi ra iso ngeloni tetap nafsu. Mentengno anak mergo sok ben anak tua ora ono sing ngrumat. Semuanya itu mesti pertimbangannya nafsu. Meskipun kowe ngeklaim ku kasih sayang apa lah sak muni-munimu, tapi ujung-ujunge iku nafsu. Tinggal mulai bojo berat, ana rati anak sing rumat tuwa sapa. Nah, makanya orang mukmin sekali Nabi ngendikan, maka tidak ada hukum apapun kecuali harus ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ngendikan Imam Syafi'i beliau dalam bermadzhab niru ngono tenan ben ngerti fikih sampean.

Karena tadi nak nuruti kias jali feke, angger barang kena najis, yo najis. Iku mau dalane uyah kan najis wong kena uyah mani lewat. Dalane uyah. Itu satu. Terus dari Imam Syafi'i, kita harus menerima konsep Nabi kalau mani itu suci. Karena andekan tidak suci, maka Sayyidah Aisyah harus mengumbah mani. Tapi nyatanya tidak. Dua, wong iku nak mani ku najis, kowe yo najis. Wong materine songko najis. Jadi sing darani mani mau najis berarti wong iku yo najis. Mereka materine najis. Jadi panjang. Kemudian ada kaidah lagi misalnya dalam fikih. Min asbabin najis itu al-mautu. Di antara sebab najis itu adalah kematian. Kita ulang fikih ben ngerti fikih. Wong kok amen roe swarga neraka tak ulang fikih. Saiki sapi ku suci ta ora? Suci. Nak mati badang najis. Wedhus suci, nak mati badang najis. Itu fikih dan kita sepakat seperti itu. Maksudnya asal mati, mati badang enggak maksudnya mboten mati disembelih. Berarti min asbabin najsi adalah al-maut. Sekarang berhubung manusia iku mati, misalnya Ruhin mati, Mustafa mati, Imam Malik ya darani najis. Padahal mayit ini nanti disolati, mulanya wajib didusi, cara filosofi Imam Malik. Nah, jadi, nah yo, mayit ini akan nanti disolati, syarat wong solat itu suci to ora? Suci. Lah karena mayit itu disolati maka harus suci. Karena ada sebab najis yaitu al-mautu. Maka harus dimandikan, disucikan. Ya masuk akal. Mana kena mati, didusi ben sah disolati. Nak urung didusi ora oleh disolati. Itu kan fikih yang jelimet. Ya sudah, harusnya kaidahnya seperti itu. Harusnya. Tapi ada satu kejadian di mana matinya orang syahid kata Nabi ora usah didusi. Padahal ada sebab sebab najis yaitu kematian. Tapi Nabi yang ngendikan ya sami'na wa atho'na. Terus kowe protes. Bedanya apa yang mati syahid sama ndak? Cek beda, cek ra beda. Wong sing Nabi sing duwe Islam bedakno ya pokoke sami'na. Harusnya orang yang mati syahid pun kena sebab najis yaitu mati. Tapi wong Nabi ngendikan suci yo. Suci. Lah itu disebut annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim dalam semua konteks. Makanya masyhur ngendikan mulane kowe aja ngaji fikih tok, kudu setengah apal Bukhari nek dadi ulama. Ben roh nek utekem iku kadang beda mek uteke Nabi. Dan sing kudu dibengkel ya utekem aja uteke Nabi ngono lho maksude. Lho Nabi ku unik lho. Lho kula niku mboten sombong, kula es kecelok cerdas. Iku kadang iku kagum tenan. Maksudnya iku apa ya? Logika nubuah itu beda sama logika utek-utek. Mumane utekem wis kecampuran LSM barang malah kacau. Misalnya gini tak contohno. Mesti kowe iku keliru. Ya umpama bener mergo tak ulang asline kowe keliru. Ya misale contone ngene, kula niku melarat. Melarat terus ketika proses melarat itu ditulung Mustofa Ruhin pokoke ditulung terus. Nanti aku sugih. Bareng aku sugih, aku nak dhuwe tak kena Mas Abu. Ya saya anggar dhuwe tak kena Mas Abu. Lah terus Ruhin mek Mustofa ini kena pembisik-pembisik. Wah, Gus Bae anti sejarah, anti masa lalu. Wong melarate mek kita-kita kok. Bareng mapan ini Abu. Mene mapan terus digowo ayo bareng malah cangkeme dok didi. Mergo ana kiai ku dhisik salami templek terus bareng wayah nyalim templek leren. Alasane wong wong nyata ora fitnah, nyata ya perkarane salam templek asemane wong sak kudu nggo pondok ta apa jebule dinggo wayah kene sing nyalami templek ora wayah kono. Iku langsung dinten. Kejogeman ngono mek aku kualat. Tapi ana kiai sing nasibe ngono kok. Ya kiai sing latihan nek sing papan atas iso ora. Nah. Nabi itu biasa seperti itu. Saya ulang lagi. Nabi itu seperti itu biasa. Ketika diprotes logikanya kan gak masuk akal. Mestinya yang punya masa lalu sejarah luwih diwongno mergo sing kanca kerja, kanca golekno duit. Tapi Nabi ndak nak ngamal ning Mas Abu. Sing loro iki dibarno. Wah itu sahabat gak kuat akhirnya protes. Singkat cerita, itu yang masyhur itu tareh. Nabi ketika miskin diusir dari Mekah sing rumat sapa? Orang Ansor. Wah dibiayai sak sahabate. Sak muhajirin dibiayai kabeh wong Ansor. Tapi ketika Nabi mapan dan sudah fathu Mekah, Mekah dikuasai Nabi. Itu kalau ada kelebihan uang atau kelebihan dikekno wong kafir Mekah, dikekno wong Mekah sing melarat-marat sing

bebas hisap. Lah imam sampai gitu ya karena tahu konsumennya mintanya seperti itu. Wong jajal suwi ya langgare sepi. Wong jan nomor ora trawe tak kok. Sing cepet di. Ora kok sing apik di. Cepet di. Mula nanti teng lasem iku ana imam sepuh. Lagi ape moro imaman Pak Fuad sing guri-guri. Waduh, kok bayi ku suwi iki. Sing guri-guri langsung lho kecewa deh. Mestine imame ku rohen jebul wong sepuh. Wah, ojo-ojo kok ojo. Pindah-pindah. Kula nganti saiki ora tau ngimam traweh. Perkara niku kula ya ora siap tanggung jawab dadi makmum wae makmum. Cara aku nak kesuwen lah ya keberatan wis. Dadi wis yes, muka-muka tanpa pengiran no, yes. Tapi sampean tak latih berpikir nubuah nggih, kudu latihan Kang. Mbok nang ngandel kula. Ning donya mampir ngombe, awak dhewe sedelok engkas yo mati. Misale umur paling rata-rata 70. Bariku mati. Ketika kita mati, yang kita kenang di dunia itu hanya sujud karena itu perintahnya Allah wasjud waqtarif. Kita ini di dunia disuruh sujud, ora dikon sugih, ora dikon jabat kon sujud. Meskipun kamu enggak apa-apa punya jabatan, enggak apa-apa punya uang, enggak apa-apa, tapi perintah Allah itu disuruh sujud dan kita sujud. Soal sugih melarat itu biasa lah. Sing sugih ben sugih, sing melarat ben melarat, tapi identitas sejati kita disuruh hidup karena untuk sujud. Kita sudah sujud. Berarti punya nikmat yang untuk membeli surga. Kemudian setelah sujud yang dapat surga kamu ngeluh perkara ratik sepeda motor, perkara rasuge ku teko eleke ngono. Berarti sujud itu merungi sawala taron namtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Lah itu nubuah. Mane masyhur. Nabi ku nak lagi banyak problem. Iku nabi ku mlebu metu takok Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Bilal kok ora teko-teko Bilal. Terus ketika Bilal adzan. Nah, adzan Bilal kalau mau adzan notok Nabi untuk persiapan salat. Nangis Nabi sumpeneng terus tanah waro waju. Ka anna hakit atu samsir. Nabi terus kowe tok sumpeneng, bar kowe tok sumpek diundang Bilal salat tuh seneng. Arif na ya Bilal, arif ngeke istirahat sira nak ing ingsun ya Bilal. Yo Bilal nang salat cepet aku kayak istirahat. Jadi Nabi itu nganggep salat itu istirahat. Mulane masyhur wa qurratu aini fi salat, ketenangan jiwaku itu saat sholat umat ya lagi muangan noro kentong waduh noro kok juga siapa hati ubiye jadi ya tapi umur nabi sebenarnya ini iki. Tapi cek bedane kakeyan maksud apa bedane ku kakeyan nabi itu nak nyifati sholat arihna ya bilal kasih aku istirahat. Nabi sebagai pemimpin besar kan ngadepi perang, ngadepi Yahudi, Nasrani, ada penggulingan, ada makar, ada orang munafik sing ning ngarepe manis gurine bodoni, itu kan tegangnya luar biasa nak nuruti tegang. Tapi Nabi itu kalau tegang mlebu metu terus Bilal ora teko-teko. Bareng Bilal teko ni arifna ya Bilal terus sowenang. Ya udah kalau salat itu in Nabi. Nyuwaman ketok nyuwaman. Saking nyamane nak maca 200 ayat kaya wani ke makmum Nabi, pinten? 200. Iku ana sahabat sing gambar, aku tau jajal Nabi ku salat takbir, tak tinggal mulai nyembleh wedhus, tak beleh, tak kelulangi, tak masak, aku mangan balik Nabi cek rakaat pertama. Ya jajal. Dhisik kan ora ana jam, tes-tesane ngono, wani ke. Mulane Nabi cara roh trawe model wanakrama, model jejeran model. Padahal wanakrama wis apik. Wis standar. Wana roh tawah ini Blitar. Wah. Padahal wana kromo kudus itu wis apik wis. Blitar piro? 8 menit. 7. Mak. Iku piye wis. Iku mate Nabi Sulaiman, iku ora mate Nabi Muhammad. Rumate Yusuf sapa sing tukang nggawa bil Raja Bilqis iku Asif bin Barqiyah. Model kilat ya. Nah, kula ngonten ya raco iku piye karepe piye. Tapi ya coba kritik saya saiki wis ora. Sawise so, dikomentari wong akeh. 7 menit. 7 menit 7 dibagi 20. Piro iku? Min piro iku? 7 dibagi 20 piro? 2 gak nganti, Kang. Hah? 7 dibagi kan 20 rakaat dibagi 7. Hah? 2 koma ya. Berarti per dua per salam itu berapa menit? Kok ono le Kang? Satu menit ya, Mas. Sak menit tiga rakaat ya. Lah Fatihah mau pirang huruf. Terlalu ya. Makmum Nabi lo seru, rong atas apa ayat. Nabi yo enjoy wasik, sing makmum yo asik, podo pahami, podo solai dia men. Bar doso wenang bar solat. Mereka koyok wis istirahat. Waktu rotu aini, fushol. Wah, aku yo keren, nopo. Yo nih sahabat iseng jajal maktoni. Sinten, solatin Nabi. Neng daerah kula mboten ngerti imam wis suwi Mas. Barno sik tinggal ngopi cek suwi iku. Tapi nyata lho umpama kowe iku wis ora kudu sesoleh Nabi keduren. Misalnya kowe nyaman misalnya sak Said Ali Zainal Abidin we. Itu beliau satu hari itu salat 1000 rakaat. Ketika ditanya, "Kenapa engkau salat 2000 apa 1000?" Kata beliau tuh gini. "Sakjane aku pengen salat mung 2 rakaat." Ya orang rokaatil, bareng bar solat orang rokaat. Ya Allah, matur nuwun Gusti jenengan rezekini solat. Ketika orang lain dalam kesesatan, ketika orang lain menikmati kebatilan, jenengan nakdir kulo nikmati kesolehan. Gini ku sujud teng jenengan. Kulo syukur Gusti, takbir meneh takbir syukur. Solat neh orang rokaat. Terus syukur meneh. Matur nuwun Gusti, wong wis ribet urusan dunia, urusan batil, urusan gento. Kok jenengan nakdir kulo solat? Syukur solat meneh wis 6. Kulo ate jajal mau kuat 100 rakaat, tapi aku tahu lumayan nanti bang kowe. Aku tahu sholat ranjarak itu jadi 100 rakaat. Pokoknya sementing tahu. Lala rapati sewu makomera sampai sampun. Tapi kan tahu. Mesti tahu. Gak terencana sholat 100 rakaat. Kok isek kangen pangeran tak tambahi, kangen mana tak tambahi. Dan itu tidak plagiat. Artinya orang jarak kepingin keren guys. Pokoknya seperti itu. Balenina ya rai. Kudu harus isek. Kudu beronto kau pangeran. Yo, aku terus keselin yang dina aku bayar kan? Saya bu, orang pulau wae. Tapi gue tak latih cara nenek mati sholat kayak tadi. Kita ini kan pasti mati, seorang lagi kita ini pasti mati. Dan setelah mati, yang paling kamu kenang di dunia adalah saat kamu sujud, itu pasti. Saya ulang lagi, kita ini pasti mati. Dan yang paling kita kenang saat kita mati adalah kita di dunia pernah sujud. Dan itu identitas kita. Pemenang nak sok ben pengumuman ni orang masar. Dulu uang baduk ya cap sujud tau ora. Maksudnya orang irengi loh. Maksudnya nur. Orang orang ulama sing darani masalah baduk si apa asar sujud itu apa ireng orang ireng buatan. Kabeh ulama darani si mahum fi wujuhim min asari sujud itu podo be ayat yau matarol mukmini nal mukminati yas anuruhum bayna aitin. Jadi angger nur wajah itu ono nur berarti neng dunyo sujud. Jadi orang masalah nopo ireng orang ireng buatan. Iku masalah sajadah anu. Ya sajadah to, misale sujute wis wilah nak sajadah wapi empuk menawa ketoke ora ngecap keto. Kowe sing cangkem elek ora aku. Aku kiai tetep cangkemmu apik, ora kiai sing-singnya kowe. Mau aku cerita aku masalah sajadah, kok mrono mester bareng. Oh, watu bareng. Iku wong kasut iku. Nggak artinya gini loh. Nanti ketika identifikasi di akhirat, siapa yang benar, siapa yang salah itu Allah ukurannya itu tok. Sima hum fi wujuhim min athari sujud. Yu'raful mujrimuna bi sima hum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat bagian identifikasi. Baduke ra ono nur berarti brek ning gerbong kiri. Kok baduke ono nur sima hum fi wujuhim min athari sujud. Dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu, faedahnya seperti itu. Kowe sujud kok kesusu tangi ku piye? Wong nanti itu yang menyelamatkan kamu dan identitas kamu indah. Mulane kula nak sujud tuh tak nikmati tenan. Oh, kula nak sujud seweneng tenan. Senajan kula arang-arang salat sunat, tapi sujud kula niku kualitas A. Merko tak nikmati tenan, matur nuwun Gusti jenengan nedir kula sujud. Ini identitas saya. Sampeyan delok teng kene kitab Said Jabidi Senyare Ihya. Oh, nak muji sujud sundul langit sampe huwa kulliyatuka, huwa mahiyatuka, huwa qauluka, huwa madatuka. Sujud itu identitas kamu, hakikat kamu. Kamu dibikin ya untuk itu.